بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita, melanjutkan pengawasan kita kang kita pendes saking kitab tauhid. Insyaallah kita mlebet bab ingkang nomor sekawan, itu al-khaufu minasyirki, menumbuhkan rasa takut terhadap perbuatan syirik. Bapak sekalian, bab ingkang nomor sekawan, beliau menjelaskan tentang rasa takut terhadap perbuatan syirik. Sasampunipun nerangaken bab ingkang nomor kali nomor 2 dan 3 berkaitan dengan keutamaan tauhid, sehingga orang yang mengetahui tentang keutamaan tauhid, dia akan punya harapan-harapan yang sangat besar terhadap berbagai macam keutamaan yang berkaitan dengan masalah tauhid. Dan kemudian beliau menerangkan bab yang keempat berkaitan dengan al-khauf minan syirki, dalam rangka untuk menyeimbangkan antara ar-raja wal khauf. Sebab pilar ibadah kita Bapak sekalian 3, al-mahabbah wal khauf war raja. Pilar ibadah kita niku 3, al-mahabbah kecintaan, al-khauf rasa takut, dan ar-raja rasa harap. Ini akan menyempurnakan kita dalam melakukan segala macam jenis ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Seperti ini, seperti yang dikatakan oleh para salaf dengan ungkapan man abadallaha bil hubbi wahdah fawa zindiq. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan cinta semata, maka dia zindiq. Zindiq itu munafik berat, dekat kepada kekufuran. Kenapa orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan cinta semata dia dikatakan zindiq? Dia lesanya cinta, akan tapi tidak ada bukti ittibaknya. Dia lebih mengekor kepada hawa nafsunya. Orang yang mereka senantiasa mengucapkan cinta dan dia tidak ada bukti tentang ittiba dia kepada syariat agama, maka dia zindiq, dia munafik, munafik berat. Wa man abadallaha bil khawfi wahdah fawal haruri. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan rasa takut semata, maka dia adalah haruri, khawarij, yang rasa takutnya menghilangkan harapan terhadap rahmat Allah Ta'ala, menimbulkan putus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala. Rasa takut ingkang kebablasan, sampai dia kemudian berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Wa man abadallaha biraja'i wahda fawal murji. Dan barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan harapan semata, roja' semata, maka dia murji'ah. Murji'ah salah satu di antara aliran dalam Islam yang memisahkan antara iman dengan amal, sehingga iman seseorang tidak terpengaruh dengan amalnya. Imannya orang yang paling hebat sama dengan imannya yang paling rusak, karena iman tidak berkaitan dengan amal. Dan ini adalah termasuk diantara aliran sesat di dalam Islam. Wa man abadallaha bil khubbi wal khawfi wal raja'i fawal mu'min muwahid. Adapun orang yang mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dengan rasa cinta, sehingga dia akan membuat itu asyiknya dalam mewujudkan segala perintah dan meninggalkan larangan dari Allah Ta'ala, ada semangat, ada keasyikan, karena orang-orang mukmin itu orang yang sangat mencintai Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang beriman itu sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kecintaan ini yang membuat dia benar-benar membara dan membuat awet dalam menunaikan berbagai macam amaliyah yang diperintahkan Allah Ta'ala. Semua sekalian sedaya perkawis yang ada ruh kecintaan itu bakal awet dan menikmati. Ibaratnya lim niku lengket, lengketnya kuat. Rumah tangga yang tidak ada rasa cinta di antara kedua suami istri gampang ambyar, cemplang. Dia tidak akan merasakan ini gairah kehidupan dalam berumah tangga. Sehingga kecintaan itu yang membuat awet dan membuat dia yang kelihatan rekoso-rekoso niku dadi mboten ketok rekoso. Sebab rekoso sithik langsung ambyar dengan rasa kecintaan yang dia rasakan. Demikian pula seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala didasarkan atas kecintaan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dia tidak mencintai sedangkan Allah yang maha sempurna, maha memberikan segala jaminan yang dibutuhkan oleh para hamba, segala kebutuhan dia total di tangan Allah Ta'ala, dan Allah yang mencurahkan kebaikan yang tidak terhingga, kesempurnaan dan keuntungan dalam mencintai Allah itu berlimpah ruah. Kecintaan itu bapak sekalian kembalinya kepada dua hal: kesempurnaan yang kita cintai dan keuntungan yang kita dapatkan dengan mencintai tersebut. Semakin perkara itu menunjukkan kesempurnaannya, akan semakin besar kecintaan dia, kecintaan kita kepada hal itu. Semua yang kita cintai begitu. Alat, kalau alat itu semakin canggih, multifungsi dan handal, istimewa, maka kita semakin mencintai alat tersebut. Satu laptop atau satu tab atau satu HP, pokoknya sudah dunia di genggaman dia, dan semua apa yang dia inginkan akan bisa dia lakukan lewat itu. Maka dia akan semakin betul lengket, sehingga dia benar-benar melihat kesempurnaan hal itu. Tambah lagi dia memiliki keuntungan yang berlipat-lipat. Ini kecintaannya akan semakin besar. Tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan Allah. Tidak ada keuntungan yang lebih besar dibandingkan kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Semua kecintaan-kecintaan kepada selain Allah itu ujung-ujungnya hanya akan membuat sedih dan berantakan hatinya. Contoh, cinta kepada ini dunia berlebihan. Cintanya lengket kepada dunia. Dia sudah mencarinya rekoso, diuleng-uleng gak karuan. Nanti dia pisah dengan dunia itu sudah pasti, sehingga betul-betul keuntungannya minim, rekosonya banyak. Demikian pula cinta kepada yang lain-lainnya. Tapi kalau cinta kepada Allah, dia perbuatannya bisa minim, tapi keuntungannya berlipat-lipat. Sehingga bagaimana seorang mukmin tidak akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa takut seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man abadallahu bil hubbi wal khaufi, dan dia beribadah kepada Allah dengan rasa takut karena dia tahu siapa itu Allah yang bisa menimpakan apapun kepada hamba tanpa terhalangi, tanpa terhalangi. Mas kalian, rasa takutnya hamba kepada Allah itu bisa tumbuh dari dua sisi. Sisi yang pertama, yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah, sisi pengetahuan dia tentang siapa itu Allah Ta'ala. Dia mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengenal keagungan Allah yang sangat agung. Pengenalan dia kepada Allah seperti ini akan membuat dia tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari sisi kadar kesadaran dia melihat segala kekurangan dosa dan maksiat yang dia lakukan, itu yang akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takut kepada Allah itu sangat berkaitan dengan keberadaan ilmu. Sangat berkaitan keberadaan ilmu. Semakin orang itu berilmu, dengan catatan ilmu yang diyakini, ilmu yang meresap dalam hati, ilmu yang meresap dalam hati, maka ilmu ini akan menyempurnakan rasa takut. Dan semakin rendah kadar ilmu seseorang, maka akan semakin mengurangi rasa takut. Maka ketika Nabi mengungkapkan kepada para sahabat, wallahi inni la'alamukum billah wa asyadtukum lau khasyah au kama qala. Demi Allah, saya ini orang yang paling tahu tentang Allah, dan saya ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Kadar pengetahuan seseorang tentang Allah dan segala hal yang Allah telah jelaskan kepada kita, itu akan sangat menentukan kadar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah pun mensifati rasa takut dengan ilmu, seperti Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar bisa takut kepada Allah taala dengan sebenarnya itu hanyalah para ulama. Orang-orang yang faham siapa itu Allah dan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang paling bisa menumbuhkan rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan raja. Man abadallahu bil hubbi wal khaufi wa raja'i, dengan harap. Dia totalitas membangun harapan kepada Allah taala. Karena dia tahu bahwa harapan kepada Allah itu tidak akan pernah mengecewakan. Semua harapan kita kepada makhluk akan berujung dengan banyak kekecewaan. Maka barang siapa yang dia mengharapkan makhluk selalu akan kecewa dan kecewa. Tapi kalau dia menggantungkan harapan kepada Allah taala, maka dia akan berbahagia karena tidak pernah Allah khianat. Bahkan pembalasan Allah itu Allah lipat-lipatkan 10 sampai 700 sampai lipatan yang tidak terhingga. Bagaimana dia akan kecewa? Maka Bapak sekalian, kebahagiaan itu sangat berkaitan dengan ketergantungan hati kepada Allah dan keikhlasan dia dalam beramal. Semakin orang tidak ikhlas dalam beramal, semakin dia kurang rasa kebahagiaannya. Karena dia telah menggantungkan kepada makhluk yang miskin, yang tidak akan pernah memenuhi harapan seperti yang dia harapkan, selalu akan kecewa. Karena makhluk itu tabiatnya fakir, yaitu kere, sama dengan dia yang bahkan serba berharap pula dari orang lain, Tapi kalau Allah zat yang merantasi segala-galanya, mencukupi segala-galanya, dan Allah tidak membutuhkan kepada kita, sehingga semua yang kita lakukan kemanfaatannya itu hanya kembali kepada kita sendiri, maka orang yang paling bahagia adalah orang yang paling hidupnya menggantungkan kepada Allah Ta'ala. Semakin totalitas hidup kita ini bergantung kepada Allah, oh, semakin memberikan dasar kebahagiaan yang semakin sempurna. Tapi semakin berkurang kadar ketergantungan kita kepada Allah, akan semakin membuat kehidupan kita semakin sengsara, semakin berkurang kadar kebahagiaannya. Yakin, orang yang gampang stres, gampang kemudian sedih, gampang dia kemudian kacau balau kehidupannya, itu pasti kadar ketergantungannya kepada Allah itu rendah. Pasti. Sehingga tidak ada orang lebih merasa aman, nyaman, bahagia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan menjadi orang yang paling pemaaf kepada manusia melebihi orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, maka sempurnanya ibadah kita berkaitan dengan tiga pilar ini, mahabbah, al-hub, ini al-khauf baraja. Tiga pilar ini adalah yang akan menegakkan kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin sempurna tiga pilar ini, semakin dia sempurna mewujudkan ubudiahnya kepada Allah Ta'ala dari sisi kualitas dan kuantitas. Kanu yusari'una fil khairat raghaban wa rahaban. Mereka ini orang-orang yang sangat bersegera dalam kebaikan, dan mereka ini wayda'unana raghaban wa rahaban, dan mereka ini senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah dengan penuh harap dan disertai dengan kecemasan. Wa kanu lana khasyin, dan mereka itu orang-orang yang khusyuk hatinya kepada Allah Ta'ala. Yusari'una fil khairat, ini adalah mewakili al-hub. Orang tidak akan bersegera kecuali ada kecintaan kepadanya. Mas sekalian, tabiat manusia, nek engkang ngundang niku yang kita tidak ada kecintaan belas, gak ada kecintaan kepadanya, dengan diundang oleh orang yang sangat kita cintai, dalam memenuhi undangan bergairah yang mana nih? Lebih cepat yang mana untuk menyambutnya itu? Bahkan kalau kita diundang orang yang sangat kita cintai, kita gak segera datang, itu ada rasa gelok, akan betul-betul dia merasa gelok dan khawatir akan terputus kecintaannya. Tapi kalau kita diundang oleh orang yang tidak kita cintai, kemudian kita berlambat-lambat gak bisa datang, gak ada kekhawatiran. Arti pedot ya kono, wah aku orang butuh dengan dia. Tapi beda dengan orang mereka sangat mencintainya. Maka semakin sempurna kadar kecintaan kepada Allah, itu semakin bergairah dan semakin cepat dalam menyambut setiap seruan-seruan Allah SWT. Ini berkaitan dengan seberapa besar tertanamnya di dalam hati kita rasa pengagungan kita dan kecintaan kita kepada Allah SWT. Itu akan berpengaruh, berdampak dengan cepat lambatnya kita menyambut seruan Allah Ta'ala. Maka ada orang betul-betul ngen-ngen datangnya adzan. Karena datangnya adzan itu adalah saat bertemunya dia dengan Allah, dan itu saat yang sangat nikmat dan lezat. Tapi ada orang yang mereka ngen-ngen ojo adzan-adzan, sehingga adzan itu beban bagi dia dan marai nyutal-nyutali saja apa yang sedang dia yaitu lakukan. Ini berkaitan kondisi apa yang ada di dalam hatinya. Demikian pula rasa takutnya dia kepada Allah dan rasa harapnya itu semuanya berkaitan dengan kadar sejauh mana yaitu pengetahuan dia tentang Allah SWT. Sehingga untuk mencapai hati yang khusyuk, wa kanu lana khasyi'in, niku training pun niku mboten enten model khusus. training khusyuk bareng adzan ora do mangkat. Piye to iki? Training salat khusyuk bayar lagi wayahe adzan malah ora mangkat masjid. Khusyuknya terus apa yang ditrainingkan dengan salat khusyuk itu? Khusyuk itu hatinya total merasa nyaman. Khusyuk itu diantaranya mana sakinah. Ternyata hatinya tenang, hatinya nyaman, sehingga orang mereka khusyuk. Artinya orang mereka ketika sholat itu betul-betul nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hatinya betul-betul bisa nyaman, tenang ketika dia sholat bertemu dengan Allah dan melakukan amal-amal ketaatan yang lainnya. Khusyuk, tenang, hatinya betul-betul tenang, tidak gelisah-gelisah, tidak gelisah, tidak goyang-goyang, tidak guncang-guncang. Dia ibaratnya anteng delendeng. Tahu enggak? Anteng delendeng enggak tahu. Pokoknya sudah kalau nyanding Allah, beribadah kepada Allah, zikir, wirid, baca Quran, sholat, semisalnya yang kaitannya dengan dia ketemu langsung dengan Allah, ibaratnya dia tenang, duduk, tenang, nyaman, betul-betul bisa itu merasakan ketangannya. Tidak gelisah-gelisah, tidak usrak-usrak, untak-untak, pengen jebol atau pengen dan lungo. Ini bukan sifatnya orang yang khusyuk. Maka ada orang yang khusyuk itu, ada yang mereka sampai penampilannya kayak tiang listrik. Apa itu? Mboten kertas tiang sepuh, tiang listrik. Tiang listrik itu tenang, sampai umpamanya ada burung menclok itu gak mabur, karena gak ubah. Ini khusyuk. Dan khusyuk itu khasyah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga betul-betul jiwanya merasakan keagungan Allah Ta'ala. Maksudnya lihat, para salaf kita semuanya menyimpan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang mereka betul-betul mengenal Allah, itu ada rasa takut kepada Allah Ta'ala sehebat apapun ketaatan yang telah mereka lakukan. Dia ada rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mas kalian, beliau pernah melihat pohon, ranting pohon. Seandainya saya adalah menjadi ranting pohon yang intinya tidak akan lagi dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq yang jasanya kepada Islam dan kaum muslimin sudah tidak diragukan lagi, bahkan manusia terbaik setelah Nabi, tapi masih menyimpan rasa takut yang sedemikian rupa tentang hisab yang akan Allah lakukan kepada ini para hambanya. Kalau Abu Bakar takut dihisab seperti itu, tentu yang lebih rendah dari Abu Bakar As-Siddiq mestinya lebih daripada takut yang Abu Bakar As-Siddiq tentang ini masalah hisab. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mendatangi sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, yang Hudzaifah bin Al-Yaman itu dikenal dengan sahibu siri Rasulullah SAW, pemegang rahasia Nabi. Di antaranya Abu Hudzaifah itu tahu tentang daftar nama yang di blacklist Nabi, termasuk orang-orang munafik, nama-nama orang-orang yang mereka masuk jajaran orang-orang munafik. Umar bin Khattab pernah datang kepada sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Apa kata Umar? Demi Allah ya Hudzaifah, alam yusammini Rasulullah sallam alaihi wasallam minhum. Ya Rasulullah, ya Hudzaifah, apakah Rasulullah menyebut diriku masuk dalam deretan orang-orang munafik? Umar bin Khattab yang dia setan saja takut dengan Umar. Kalau kepetuan antara setan dengan Umar berjalan di satu gang, setannya yang nyingkir. Karena setannya takut dengan Umar bin Khattab. Setan aja takut dengan Umar, tapi Umar ada rasa kekhawatiran, masih ada rasa kekhawatiran seandainya dia masuk dalam kelompok orang-orang munafik. Ini menunjukkan tentang tingginya ini Umar bin Khattab, rasa takutnya ya Umar bin Khattab yang sangat tinggi. Dan kita tahu persis siapa itu Umar, jasanya Umar, jihadnya Umar, sehingga Umar wafat tidak kurang sepertiga belahan dunia itu diwariskan kepada kaum muslimin. Artinya banyak negeri-negeri yang dibuka oleh Umar sebagai bentuk kesuksesan dakwah disertai dengan jihad dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga kata Ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan adraktu salasin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum kana yakhsha ala nafsi nifaq. Aku menemui, menjumpai sekitar 30-an sahabat Nabi. Semua para sahabat Nabi ini mengkhawatirkan dirinya itu penyakit nifaq. Dan tidak ada yang mengatakan inna imani ka imani Jibril wa Mikail. Tidak ada satupun yang antara mereka yang mengklaim dirinya imanku seperti imannya Jibril dan Mikail. Artinya mereka betul-betul sangat menyadari di mana dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kekhawatiran terjangkiti penyakit nifaq, dan ini sifatul mukminin. Sifat orang-orang mukmin yang menyimpan kekhawatiran bersama dengan amal-amal mereka yang sangat sempurna. Sekalian, al-khawf minasyirki, menumbuhkan rasa takut kepada perbuatan syirik, ini sudah semestinya, ini sudah seharusnya, dan ini adalah apa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim, dicontohkan oleh para Nabiullah alaihissalatu wassalam, dan diajarkan oleh yaitu para salaf kita. Al-Quran diantaranya menyebutkan tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabiullah Ibrahim, kita semuanya tahu gelar-gelar yang ada pada beliau adalah gelar-gelar yang sangat tinggi, gelar-gelar iman yang sangat tinggi. Di antaranya Imamul Muwahidin, napa niku? Imamnya ahli tauhid. Ini orang yang terdepan dalam urusan tauhid. Orang yang terdepan dalam urusan tauhid. Sehingga kita menunjukkan tauhidnya sangat sempurna. Dan telah dibuktikan nilai-nilai tauhid Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Gelarnya lagi Khalilur Rahman, nama dulu kekasih Allah yang Maha Rahman. Khalil itu adalah puncak mahabbah, puncak kecintaan. Khalil, sehingga Nabiullah Ibrahim orang yang benar-benar dicintai oleh Allah dan mencintai total Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat sempurna. Dan bahkan juga digelar dengan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan Nabiullah Ibrahim telah teruji nilai-nilai ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat antipati dengan kesyirikan yang telah dibuktikan dengan nyata, sampai dakwah tauhidnya kepada ayahnya, ayahnya pun sampai muring-muring, bukan karena tidak berakhlak, sangat berakhlak. Nabiullah Ibrahim dalam berdakwah kepada orang tuanya sangat berakhlak, menyusun ucapan yang sangat bagus, merangkai kata yang sangat sopan. Tetapi ayahnya yang bertabiat kasar dan sangat benci kepada tauhid sampai mengancam Nabiullah Ibrahim, la ilam tantahi la arjumannak wahjurni maliyah. Wahai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti mendakwahkan yang kamu, bakal tak berengkulangi, tak rajam, tak berengkulangi. Wah curi malian, jawani pun minggato. Ini pengusiran orang tua sendiri, nek coro jawani pun mending kelangan endok siji, kelangan endok siji rapopo. Ini karena ungkapan kebenciannya. sampai dia lebih nyaman kehilangan anaknya dibandingkan memisahkan diri dari kesyirikannya. Ini sang ayah. Demikian pula kemudian kebencian masyarakat dan rajanya terhadap dakwah tauhid Nabiullah Ibrahim, sampai kemudian mereka membuat keputusan untuk membakar hidup-hidup Nabiullah Ibrahim, sampai mereka kumpulkan kayu yang sangat banyak sehingga nyala api yang sangat besar, sampai melemparkan Ibrahim pun gak bisa jarak dekat, pakai alat manjanik, yaitu alat pelimpah jarak jauh, saking besarnya kobaran api. Lalu Allah perintahkan pada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dalam menyelamatkan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Teruji loyalitas tentang tauhidnya dan antipatinya dengan kesyirikan. Tapi walaupun Nabiullah Ibrahim itu tingginya seperti itu kedudukannya, beliau masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Ini wajnubni wa baniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak turunku dari menyembah berhala. Orang sekelas Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam masih khawatir seandainya beliau terjangkiti yaitu penyakit syirik. Seandainya beliau terjangkiti penyakit kesyirikan. Sekelas Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga ada rasa khawatir, rasa takut. Hudzaifah ibn al-Yaman, mas kalian, sahabat yang memiliki keutamaan khusus, memiliki keutamaan di sisi Nabi, beliau juga mengungkapkan hal senada, rasa kekhawatiran terjerumus dalam perbuatan penyimpangan. Karena nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alu an syarra khafata yudrikani. Manusia, mereka ini biasanya bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan, tentang fitnah-fitnah, tentang hal yang buruk. Apa yang melatar belakangnya itu? Makhafata yudrikani, karena ada kekhawatiran diriku kalau sampai-sampai aku terjerumus dalam perbuatan buruk sedangkan aku tidak mengetahuinya. Demikian pula seorang mukmin hendaknya memiliki kekhawatiran terjerumus dalam perbuatan syirik seandainya dia tidak memahami hakikat perbuatan syirik, sehingga hendaknya dia betul-betul mempelajari dengan sungguh-sungguh, memahami dengan pemahaman yang bagus, yang benar, memahami hakikat kesyirikan agar tidak terjerumus dalam perbuatan syirik sedangkan dia tidak menyangka, tidak sadar. Karena kebodohan terhadap perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam itu sangat memungkinkan dia terjerumus dalam perkara itu dalam kondisi dia tidak menyadari. Maka kata Umar bin Khattab, tungkadu ural Islam urwatan urwatan ida nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Islam ini bisa udar seutas demi seutas. Ibaratnya setiap ajaran Islam itu simpul demi simpul. Simpul-simpul Islam itu bisa udar, udar, udar, udar, udar sampai ambiar sehingga hilang keislamannya. Kapan itu? Ida nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Apabila sudah muncul di tengah-tengah kaum muslimin ini orang-orang yang mereka tidak faham tentang hakikat jahiliyah. Orang yang tidak faham tentang hakikat kesyirikan, syirik-syirik itu dianggap budaya biasa, kemudian dengan enteng menghidupkan kesyirikan, bahkan siap mendanai dan menghidupkan besar-besaran tanpa sadar itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Bahkan dianggapnya pelajaran tauhid itu adalah imporan, keyakinan imporan, bukan produk asli dalam negeri. Ya memang Allah tidak menurunkan Nabi di sini. sehingga bukan produk dalam negeri, tapi Allah menurunkan Nabi di Arab, tapi bukan agama itu untuk orang Arab, tapi untuk seluruh manusia sedunia, rahmatan lil alamin. Sehingga kebodohan terhadap perkara-perkara yang merupakan hal yang bertentangan dengan Islam itu akan sangat mengancam orang-orang yang mereka itu tidak faham tentang hakikat perkara tersebut. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala macam kerusakan-kerusakan atau jahiliyah-jahiliyah, syirik, kufur, nifak, maksiat, dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk apa itu? Walitastabina sabilul mujrimin, agar jelas jalannya orang-orang yang mujrim, jalannya musyrikin, jalannya kafirin, jalannya munafikin, jalannya fasikin, jalannya orang-orang yang ahli maksiat, agar jelas sehingga seorang mukmin akan bisa menghindari jalan-jalan yang buruk tersebut. Bapak sekalian, ini adalah hal yang mesti ditumbuhkan dalam diri seorang mukmin, rasa takut terhadap perbuatan kesyirikan, agar menjadi penyeimbang terhadap harapan dia tentang keutamaan tauhid. Karena apabila besar harapan tanpa adanya rasa takut, ini akan bisa terjerumus dalam sikap yang salah, sehingga dia akan merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersama dengan beliau menjelaskan tentang keutamaan tauhid di bab 2 dan 3, sehingga muncul harapan besar kita tentang tauhid, tapi mesti disempurnakan dengan yaitu memahami dan menumbuhkan rasa takut terhadap perbuatan syirik, sehingga akan seimbang antara al-khauf waraja, karena itu dua sayap yang seorang mukmin terbang menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sayap khauf dan sayap raja, yang kepalanya adalah al-mahabbah, sehingga dia terbang tinggi menuju Allah Subhanahu wa taala dengan tiga pilar tadi, al-hub kecintaan, dan dengan dua sayap al-khauf waraja, sehingga dia akan berjalan menuju Allah dengan kesempurnaannya. Ini mukadimah kita berkaitan dengan kedudukan al-khauf dalam agama kita, sehingga selayaknya kita betul-betul yaitu menumbuhkan rasa takut kita dengan syirik. Caranya bagaimana? Caranya tentu dengan mempelajari secara tafsil, mempelajari secara detail tentang apa itu hakikat kesyirikan, sehingga kita bisa betul-betul membersihkan hidup kita dari perbuatan syirik. Maka nyuwun ngapunten, menjelaskan tentang syirik tidak boleh hanya global. Artinya tidak boleh kita hanya, Bapak Ibu sekalian, monggo kita bertauhid, ampun musyrik, tapi enggak ada penjelasan rinci. Ini tidak akan mendapatkan tentangan manusia. Tapi kalau kita sudah mulai rinci, maka beliau nanti mulai bab yang ketujuh seterusnya ke sana, menjelaskan secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori tauhid dan yang masuk dalam kategori kesyirikan. Sehingga kita akan mengetahui, oh ternyata ini syirik, ini syirik, ini syirik, ini syirik, ini syirik, yang terkadang orang menganggap itu perkara yang biasa karena salah dari awal memahami hakikat tauhid. Kalau pemahaman tauhidnya itu bahwa dikatakan bertauhid itu orang yang sudah mengakui Allah, maka tidak ada lagi amalan syirik, kecuali kalau dia punya keyakinan ada dua Tuhan atau tiga atau empat. Apapun amalannya, kalau keyakinannya Allah itu satu, dianggapnya itu sudah bertauhid. Makanya kita perlu pelajari dengan rinci mana yang masuk dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan, agar kita tidak ini salah faham bahwa tauhid itu hanya sekedar yaitu mengakui Allah, Allah itu satu, tidak dua, tidak tiga. Maka tentu bagi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.